بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Kapan diperbolehkan karena dihilangkan, Pak Umar? Secara umum khalifah diperbolehkan karena untuk dihilangkan, ya tentunya ketika dia dihilangkan ada sesuatu yang menunjukkan dan keberadaan dia. Baik. Idza uminal labs, apabila aman dari apa? Labs, aman dari kerancuan. Baik. Karena apa? Kalau tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan alamat atau qarinah karena pernah ada, apa bisa? Ya tentunya orang akan mengatakan hukum asalnya tidak ada karena, ya tidak. Hukum asal itu adalah apa yang nampak. Ini secara umum. Dan boleh dihilangkannya karena ini merupakan kehususan karena dari fi'il-fi'il naqis yang lain. Saya kemudian kondisinya ada dua. Nam taratan tuhdaku wahda wa yafal ismu wal khabar wa yu'awadu anha ma. Dan ma di sini yang nam menggantikan adalah ma za'idah. Bisa dibaca belum kemarin? Sudah. Tayyib. Ma yang menggantikan ini adalah ma za'idah. Dan ketika ada ma, tentunya tidak boleh dimunculkan karena. Karena antara na'am perkara yang menggantikan dan yang digantikan tidak boleh dipertemukan. Cuman bagi yang membolehkan mengatakan cuman sekedar za'idah bukan iwan. Baik. Ama anta dha nafarin. Baik. Fataratan tuhdafu ma'asmiha wa yamqal khabar wa la yu'awadu anha syai. Dan terkadang dihilangkan apa? Bersama dengan isimnya. Karena dan isimnya hilang, kemudian tersisa apa? Tersisa na'am. Cuman sekedar khabarnya, seperti contoh in khairan fa khairun, in khairan fa khairun, in tamis walau khataman min hadid. Ini kondisi yang kedua dan itu lebih banyak daripada kondisi yang pertama. Fal awal sekarang contoh kondisi-kondisi yang dibuang na'am kana saja. Fal awal ba'da'an al-masdariyah fi kulli mawdhi'in urida fihi ta'dilu fi'lin bi fi'lin. Yang pertama setelah an-masdariyah. Nah, pada setiap tempat yang diinginkan padanya ta'dilu fi'lin bi fi'lin, pemberian alasan atas suatu perbuatan dengan perbuatan lain. Seperti kaqaulihim amma anta muntaliqan intalaqtu. Amma anta muntaliqan intalaqtu. Sekarang ta'dilu fi'lin yang mana ini? Ta'dilu fi'lin bi fi'lin. Fi'lin yang pertama berarti maksudnya apa? Ta'dilu fi'lin bi fi'lin. Dalam contoh ini. Fi'il yang mana, fi'il siapa, dengan fi'il siapa. Amma anta muntalikon intalaktu. Taklil intalaktu dengan, nah dengan apa? Intilaknya anta, ya kan? Jadi alasan aku pergi dengan apa? Perbuatan kamu juga, perbuatan engkau pergi. Amma anta muntalikon intalaktu. Tayyib. I'rabnya dibaca dengan dia. Yang mana yang domain munfasil? Anta. An. An domain munfasil. Ini wasukun simahani rafin ismukana. Tapi. Ismukana mahdud. Mahdud. Muntalikan khabarukana mahdud. Khabarukana mahdud. Wasukun alamatu asli al-fathah. Intalaktu fi'l fi'l ma'di mabni 'ala sukun bi isabati dhamir harf la mahalla lahu li i'rab wa ka dhamir mutasil mabni 'ala dam fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini caranya. Amma berarti an harfu masdar wa nasbin mustaqbal an wa ma zaidah iwan an kana mahdhufa. Tayyib. Berarti ya, di, kalau ingin mengirapnya angkunta muntalikan intalaktu, lebih mudahnya angkunta. Berarti apa? Anta isim gananya, kemudian muntalikan sebagai khabar gana mahdhufa. Tayyib. Asluhu intalaktu li angkunta muntalika. Tayyib. Fantalaktu ma'lulun wali wali ang wala angkunta, ya wali angkunta illatullah. Tayyib. Aku nah beranjak pergi li angkunta muntalifan. Berarti ini kalau di an di sini an apa tadi, an masdariyah ya kan, berarti takwilnya bagaimana, takwilnya bagaimana Muhammad? Kita awalkan jadi masdar bagaimana kalau intalaktu li angkunta muntalifa. Tain intalaktu li kaunika muntalifan. Berarti jelas ya kan? Aku pergi dikarenakan kamu pergi juga. Paham? Jadi kepergianku dikarenakan kamu pergi. Nah kalau dengan kalimat sebelumnya amma anta muntalikon intalaktu, berarti sama, dikarenakan kamu pergi aku pun pergi. Paham? Itu nah maknanya. Sebab inilah kawan, seandainya seorang mengatakan amma anta muntalikon intalaktu, kemudian intalaktu li angkunta muntalikon, dengan yang ketiga intalaktu li kaunika muntalikon, paling mudah dipahami mana? Hah? Yang ketiga ya kan? Kita memahami terutama ajam jelas yang ketiga dan itu yang mudah. Baik. Nah, memilih bahasa itu penting untuk memudahkan orang. Baik. Faqaddimatil lam wa ma ba'daha 'alal fi'l. Lam ta'liliyah. Lil ihtimam bihi aw li qasdil ikhtisas. Baik. Dan dikedepankannya lam. Nah, lam ta'liliyah ini baik. Dan apa yang setelahnya atas fi'il. Baik. Itu apa? Untuk ihtimam atau untuk tujuan ikhtisas. Fasara nam li angkunta muntalikan intalaktu. Ya, asalnya ini prosesnya. Ya kan, maka dikedepankan alasannya dulu. Alasannya dikedepankan li angkunta muntalikan intalaktu. Li kaunika muntalikan intalaktu. Nah, thumma hudifal jaru ikhtisaran kama yuhdafu kiyasan min ang na min an kaqaulihi ta'ala fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Tayyib. Kemudian tayyib, setelah dikedepankannya lam ta'lil, dihilangkan huruf jar. Berarti lam itu dibuang, paham? Lam itu dibuang ikhtisaran untuk memperingkas. Sebagaimana dihilangkan kias pada ba'an yang dibuang pada fala junaha alaihi ayyat tawfa bihima. Nah, nah sekarang pahami dulu. Kemudian setelah lamnya dihilang, berarti apa? Angkunta muntalikon, ya tidak? Angkunta muntalikon. Kemudian annya ditetapkan, kananya dibuang, diganti dengan apa? Dengan ma zaidah. Paham? Akhirnya menjadi an ma, diidghamkan amma anta. Berarti amma anta muntalikan intalaktu. Nah, sampai di sini wadih insyaallah. Dikedepankannya na'am kain lamu ta'lil khanifillah li'ifadatil ihtimam bil fi'li indan nahwiyin. Na'am, untuk memberikan faedah ihtimam terhadap fi'il. Walikastil ikhtisas indal bayaniyin. Untuk apa? Ikhtisas di sisi ulama bayan balaghah. Hakadha khassa ba'dhum 'illat at-taqdim bil ihtimam 'inda an-nahwiyyin wa qasd al-ikhtisas 'inda al-bayaniyyin. Nah, qala Yasin wa la wajha li takhsis al-ikhtisas bil bayaniyyin wal ihtimam bin nahwiyyin fal kullun yuthbitu kullan. Fal kullun yuthbitu kullan. Maksudnya apa? Masing-masing dari apa? Enam ulama bayan dan nahwi, ulama nahwu semuanya menetapkan semuanya juga, paham? Ulama nahwu juga menetapkan ikhtisas sebagaimana ulama bayan menetapkan ihtimam, paham? Makanya disebutkan dua-duanya. Nah, lil ihtimam bihi aw li qasdil ikhtisas. Baik. Maka jadinya li angkum tamuntanikan intalaktu. Fakun dimatilah illah alal ma'lul. Nabi kedepankanlah illah atas ma'lulnya. Sebagaimana disebutkan di mandukir, dikarenakan perkara yang disebutkan sebelumnya. Taim. Jadi ini asal-masalnya. Kemudian sebagai faedah, nah, berhubungan dengan penghilangan huruf jar, Pak. Yahdahu harful jar li kiyasan fi sittati mawadi. Nah, huruf jar dihilangkan kiyasan, berarti apa? Sesuai aturan. Karena di sana dia dihilangkan karena ittiraran, karena terpaksa. Tapi di sini kiyasan pada 6 tempat. Al-awwal qabla an kaqaulihi ta'ala wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Ai li an ja'ahum wa ajibu li an ja'ahu mundhirum minhum. Berarti kalau ditakwilkan masdar jadi bagaimana ini untuk mengetahui maknanya? Dan paling mudah khanifillah mengetahui makna ya tadi, kalau ada fi'il mundhari', nah kemudian ada an masdariyah, takwilkan sehingga maknanya akan ringkas. Ketika menerjemahkan juga gitu. Berarti bagaimana mereka dia? Wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Baik. Berarti takwilnya wa ajibu lima ji'i iyahum mundinu minhum. Berarti maknanya apa? Mereka terheran-heran dikarenakan datangnya na'am pemberi peringatan dari kalangan mereka kepada mereka. Paham? Kok dari kalangan manusia? Bukan dari kalangan yang lain. Kalau sama-sama manusia, tidak. Nah, mereka tidak mau menerima. Paham? Paham mana ayat? Ya. Mana? Apa? Biar jelas. Hah? Tain? Lima ji'i iyahum. Nah, kemudian apa? Maksudnya sekarang untuk anja'ahum dulu. Nah, nah, mungdirum minhum. Kalau mau diidhofahkan, lima ji'i mungdirum minhum. Apa? Iyahum. Udahnya, ya kan? Lima apa? Lima ji'i mundirin. Nah, lima ji'i mundirin minhum. Itu kalau keseluruhannya. Wa'ajibu na'am tayyib lima ji'i mundirin minhum iyahum. Ini secara na'am keseluruhan. Tayyib, mereka terheran-heran dikarenakan datang yang memberi peringatan dari kalangan mereka kepada mereka. Kalau tidak dari malaikat. Wa qauluhu aw ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum 'ala rajulin minkum. Ini sama ya, adanya apa? Lam ta'lil. Aw ajibtum li an ja'akum dzikrum mir rabbikum 'ala rajulin minkum. Jadi keheranan mereka sama, ya kan? Kenapa kok mungdir ini dari kalangan manusia? Paham? Dan banyak akhwanillah. Nah, orang-orang kufar musyrikin menolak dari situ. Sebenarnya alasan saja. Nah, wa qawlu syair Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum. Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum wa la nalumukum alla yuhibbuna. Nah, syahidnya apa? Wala nalumukumu ala alla tuhibbuna. Dan kami tidak mencela kalian ala alla tuhibbuna, ketika kalian tidak mencintai kami. Mudahnya gitu. Allah mengetahui kami tidak mencintai kalian, dan kami tidak mencela kalian kalau kalian tidak mencintai kami. Ini sebelum an. Kemudian yang kedua, yang kias juga, qabla anna. Kaqaulih ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ay syahida syahidallah bi annahu. Ini bagus faedah ini. Diingat-ingat faedah, dihilangkannya huruf jar. Karena memudahkan untuk memahami makna. Syahidallah bi annahu la ilaha illahu. Wa'alam annahu innama yajuzu hadful jar qabla an wa anna in uminal labsu bihadfih. Ini juga perhatikan. Jadi bolehnya dibuang kalau apa? Aman dari labs. Fa'in lam yu'man lam yajuz hadfuh. Kalau tidak merasa aman dari timbulnya kerancuan, maka tidak boleh dibuang. Fala yuqal rahibtu an af'al. Li'ishkalil murad ba'dal hadfih. Nah, rohibtu an af'al. Perhatikan, rohibtu an af'al. Kenapa? Sebelum dibuka, sebelum dibaca. Nah, iskal yang muncul apa? Apa Zain? Nah, karena benci atau suka, ya kan? Karena rohibah itu bisa benci, bisa suka, bergantung dengan rujar. Akhirnya yang dengar tafsirkan sendiri-sendiri. Akhirnya, wah ini kayaknya cengkel ini. Akhirnya rohib itu apa? An, ya kan? Taib, rohib itu an, ya, an fi'il. Taib, anil fi'il. Yang satunya lagi raghib tu fi. Taib. Qala fala yafhamu as-sami'u madza nam aradta. Taib. Orang yang mendengar taib tidak paham apa yang sebenarnya kamu inginkan dengan kalimat itu. Taib. Arghbatuka fil fi'li am raghbatuka anhu? Apakah engkau menyukai perbuatan ataukah membenci perbuatan itu? Nah, fayajibu dzikrul harfi liyata'ayyana al-murad. Maka wajib menyebutkan huruf untuk apa? Untuk betul-betul memastikan maksudnya apa. Ila idza kana al-iham maqsudan 'ala sami'. Kecuali apabila memang apa? Iham itu menimbulkan nah, tanda tanya sesuatu yang tidak jelas memang diinginkan atas apa orang yang mendengar. Jadi misalnya untuk biar selamat. Sebenarnya aku benci, tapi kalau katakan benci saya langsung yang bisa dipukul. Nah, kalau aku pakai nah, akhirnya pakai rogi bahasanya biar selamat. Terserah tafsir kalam. Nah, untuk tauriah, nah ini isyarat untuk tauriah terkadang diperbolehkan. Baik. Yang ketiga, qabla kai. An-nasibah lil mudhari. Ka qawlihi ta'ala faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Kalau ini banyak ya kan, karena lam kai memang kebanyakan dibuang. Banyak dibuang ya kan. Ayat likai takar. Taim. Apa makna ayat? Anin. Kembalikan Nabi Musa kepada ibunya agar matanya berbinar-binar, yaitu maksudnya agar senang hatinya. Taim. Wakhtalafa nuhatu fil masdar al-muawwal ba'da an wa anna wa kai. Taim. Faqila fi mawdi'i jarrin bil harfil mahdhuf, wa qila fi mawdi'i nasbin bin naz'il khafid. Ini khilaf ketika men-i'rab. Seperti misalnya masdar muawwal tadi, nam taim wajibu, nam li majiin mundirin minhum, iyahum li majiin mundirin minhum, taim. Taim, maka ketika mengirab, nam anja'ahum, anja'ahum, taim. Kemudian apa? An wa ma ba'dahu fi ta'wili masdarin. Naam. Pada ta'wil masdar. Taib. Fi mahalli jarrin bi harfil jar mahdhufah, atau fi mahalli apa? Nasbin bi nasin khafid. Ini ada dua cara. Taib. Ini tuh diingat-ingat dulu, bagus faedah ini. Nah, kita ambil tiga dulu diingat-ingat. Setelah an, anna dan kai. Dan bagus untuk memperhatikan Al-Quran. Dan memperhatikan Al-Quran ketika ada an setelahnya. Nah, setelahnya adalah fi'il. Juga melatih untuk apa? Mentakwil, mengeluarkan masdarnya bagaimana. Karena akan mempermudah kita dalam memahami dan dalam menerjemahkan. Taim. Barakallahu fikum. Nanti